Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Al-Fiyad ibn Malik. Masih meneruskan pembahasan tentang inna wa akhwatuha. Al-mas'alatu as-sadisata asah. Masalah yang ke-16. Idza lahiqat ma az-za'idatu al-hurufa al-mushabbahata bil-fi'li kaffatha 'anil 'amal. Idza lahiqat ma az-za'idatu al-hurufa al-mushabbahata bil-fi'li kaffatha 'anil 'amali fayarji'u ma ba'daha mubtada'an wa khabaran. Fayarji'u ma ba'daha mubtada'an wa khabaran. Wa tusamma ma al-kafata. Wa tusamma ma al-kafata. Li'annaha taqufu ma talhiquhu 'anil 'amal. Li'annaha taqufu ma talhiquhu 'anil 'amal. Kaqoulihi ta'ala annama ilahukum ilahu wahid. Kaqoulihi ta'ala annama ilahukum ilahun wahid. Al-Kahfi ayat yang ke-110. Jika ada mazaidah menyertai huruf-huruf yang menyerupai fi'il, yakni inna wa akhwatuha, maka ma tersebut mencegahnya dari beramal. Dan setelahnya kembali seperti semula, menjadi mubtada dan khobar. Ma za'idah ini disebut dengan ma al-kafah, karena mencegah huruf-huruf tersebut dari beramal. Seperti dalam contoh firman Allah Subhanahu wa taala, annama ilahukum ilahun wahid. Surah Al-Kahfi ayat 110. Naam. Jadi inna wa akhwatuha jika bersambung dengan mazaidah, maka batal amalnya dan sesudahnya kembali seperti semula, menjadi mubtada dan khobar. Mazaidah tersebut dinamakan dengan ma al-kafah. Contoh tadi, annama ilahukum ilahun wahid. Ilahukum mubtada, ilahun wahid khobar. anna batal amalnya karena bersambut dengan ma zaidah yang disebut dengan ma al-kafah. Taib. Al-mas'alatu as-sabi'ata as-sah. Masalah yang ke-17. Idza lahiqat ma az-za'idatu laita. Idza lahiqat ma az-za'idatu laita yajuzu fiha al-i'madu wal-ihmadu. Idza lahiqat ma az-za'idatu laita yajuzu fiha al-i'madu wal-ihmadu. Taqulu laitama as-shababa ya'udu wa laitama as-shababu ya'udu. Jika ma zaidah bersambung dengan laita, maka boleh si laita ini beramal ataupun tidak. Contoh, laitama as-shababa ya'udu. Dibaca nasab as-shababa menjadi isimnya laita, ya'udu khobarnya. Berarti beramal. Laita masyababu ya'udu. Asyababu dirafa menjadi mubtada ya'udu khobar. Berarti laita di sini tidak beramal. Taib. Berarti ini keistimewaannya laita. Selanjutnya, al-mas'alatu ats-tsaminata asyrah, masalah yang ke-18. Mata lahiqat ma al-kafah. Al-khurufa al-mushabbahata bil-fi'li. Jaza dukhuluha alal jumlatil fi'liyah. kama tadkhulu alal jumlatil ismiyah mata lahiqat ma al-kafatu al-hurufa al-mushabbahata bil-fi'li jaza dukhuluha alal jumlatil fi'liyah kama tadkhulu alal jumlatil ismiyah illa laita illa laita fa innaha baqiyatun ala dukhuliha alal jumlati al ismiyati illa laita fa innaha baqiyatun ala dukhuliha alal jumlati al ismiyati فالأول نحو قوله تعالى كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت الأنفال آيات yang ke-6 والثاني نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد النساء آيات 171 Jika ma al-kafah bersambung dengan huruf yang menyerupai fi'il, yakni inna wa akhwatuha, maka boleh inna wa akhwat tersebut masuk pada jumlah fi'liyah. Sebagaimana boleh juga masuk pada jumlah ismiyah. Kecuali laita. Sesungguhnya laita ini tetap hanya bisa masuk pada jumlah ismiyah saja. Contoh yang pertama, yaitu masuk pada jumlah fi'liyah. Ka'annama yusaquna ilal mauti. Al-Anfal ayat yang ke-6. Ka'annama. Ini bersambung dengan ma'al kafah. Maka sesudahnya berupa jumlah fi'liyah. Yusaquna ilal maut. Enggak ada masalah. Karena ka'anna tidak beramal. Contoh yang kedua. Yang bisa juga masuk pada jumlah ismiyah. Innamallahu ilahun wahid. Allahu mubtada ilahun wahid khobar. Jumlah ismiyah. Tidak masalah. Karena innama kemasukan ma'al kafah dan batal amalnya. Adapun laita ini baik dia beramal ataupun tidak. Kalau kemasukan ma'al kafah tetap harus masuk pada jumlah ismiyah. Tidak boleh masuk pada jumlah fi'liyah. Ya contohnya tadi, laita masyababa ya'udu, atau laita masyababu ya'udu. Gak boleh, laita ma ya'udu syababu, gak boleh. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-mas'alatu at-tasi'ata as-sah. Ma al-kafah. Ma al-kafah tuktabu muttasilatan bi'inna wa akhwatiha. Ma al-kafat tuktabu muttasilatan bi'inna wa akhwatiha. Wa amma ma al-mausulah wa amma ma al-mausulah fa innaha tuktabu munfasilatan nahu qaulika innama indallahi baqin innama indallahi baqin wa kadzalika ma al-masdariyah fa innaha tuktabu munfasilatan aidan wa kadzalika ma al-masdariyah fa innaha tuktabu munfasilatan aidan nahwu qaulika inna ma sabarta jamil inna ma sabarta jamil ma al-kafah itu ditulis bersambung dengan inna wa akhwatuha. Adapun ma mausulah maka ditulis secara terpisah seperti ucapanmu inna ma indallahi baqin ma di sini ma mausul menjadi isimnya inna indallahi baqin. ma isimnya inna bahkan khobarnya. Demikian juga ma masdariyah juga ditulis secara terpisah. Seperti contoh ucapanmu, inna ma sobarta jamil. Ma sobarta, makhal lasob menjadi isimnya inna, jamil khobarnya. Ay, inna sobaroka jamil. Takdirnya ialah, inna sobaroka jamil. Taib. Selanjutnya, al-mas'alatu al-ishruna, masalah yang ke-20. Idza atafta ala asma'il huruf al-mushabbahati bil fi'li, idza atafta ala asma'il hurufi al-mushabbahati bil fi'li, atafta bin nasbi. Sawa'un awqa'a al-ma'tufu qabla al-khobari amba'dahu. Sawa'un. Nah. Sawa'un. Awaqa'a, bukan awaq, awqa'a, tapi awaqa'a al-ma'tufu qabla al-khabari am ba'dahu. Sawa'un awaqa'a al-ma'tufu qabla al-khabari am ba'dahu. Fal-awwal nahwu inna sa'idan wa khalidan musafirani. Inna sa'idan wa khalidan musafirani. Wathani nahu inna sa'idan musafirun wa khalidan. Wathani nahu inna sa'idan musafirun wa khalidan. Jika engkau mengatofkan pada isim huruf yang menyerupai fi'il, pada isimnya inna wa akhwatuha, maka engkau mengatofkan dengan cara menasobkannya. Sama saja, baik atofnya sebelum khobarnya inna wa akhwatuha atau sesudahnya. Jadi, atofnya harus nasob. Yang pertama contohnya, inna sa'idan wa khalidan musafirani. Inna sa'idan, sa'idan isimnya inna. Belum menyebut khobar, kemudian ada isim yang diatofkan pada isimnya inna, maka dinasob. Wa khalidan. Musafirani baru khobar. Boleh juga setelah khobar. Inna sa'idan musafirun wa khalidan. Sa'idan isimnya inna, musafir khobarnya. Kemudian ada yang ataf pada isimnya inna, tetap nasab. Wa khalidan. Tayyib. Al-mas'alatu al-hadiya wa isrun. Al-mas'alatu al-hadiyatu wa isrun. Masalah yang ke-21. Waqad yurfa'u ma ba'da harfil atfi ba'da istikmalil khobar. Waqad yurfa'u ma ba'da harfil atfi ba'da istikmalil khobar. Ala annahu mubtada'un mahduful khobar. Waqad yurfa'u ma ba'da harfil atfi ba'da istikmalil khobar. Ala annahu mubtada'un mahduful khobar. Wadhalika ba'da inna wa anna walakinna faqad. Wadhalika ba'da inna wa anna walakinna faqad. Nahu inna sa'idan musafirun wa khalidun. Inna sa'idan musafirun wa khalidun. Wa taqdir wa khalidun musafirun aydan. Wa taqdir wa khalidun musafirun aydan. Wa nahwu qawlihi ta'ala annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. At-Taubah ayat 3. Wa taqdir wa rasuluhu bari'un minhum aydan. Wa rasuluhu bari'um minhum aydan. Wa nahwu qawli syair walakinna ammi, walakinna ammi at-tayyibu al-asli wal khalu. Walakinna ammi at-tayyibu al-asli wal khalu. Wa taqdir wal khalu huwa at-tayyibul asli aydan. Wal khalu wat-tayyibu al-asli aydan. Naam. Terkadang setelah huruf atof yang atof pada isimnya inna dirofa, setelah sempurna menyebutkan khobar, maka isim yang dirofa tadi menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Hal itu terjadi hanya pada inna, anna, dan lakinna saja. Contoh, inna sa'idan musafirun wa khalidun. Sa'idan isimnya inna, musafirun khobarnya. Kemudian setelah itu, huruf atof. Dan isimnya dirofa. Nah ini menjadi mubtada yang khobarnya dibuang. Takdirnya ialah wa khalidun musafirun aydan. Contoh firman Allah Ta'ala, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Allah isimnya ana, bari'un khobarnya. Wa rasuluhu dinasob. Dirafa. Ya. Wa rasuluh dirafa. Menjadi apa ini? Mubtada. Khobarnya dibuang. Takdirnya ialah wa rasuluhu bari'um minhum aydan. Kemudian contohnya ucapan penyair, walakinna ammi at-tayyibul asli wal khal. Ammi isimnya lakinna, at-tayyibul asli khobarnya lakinna. Wal khal, nah ini di rafa menjadi mubtada, khobarnya dibuang. Takdirnya ialah wal khal huwa at-tayyibul asli aydan. Nah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Untuk masail berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.